Nah intinya konflik itu barokahnya gitu. Mulanya corong tasawuf. Nak pangeran ngelola barang sing coro lahir elek, nak pangeran tetep pinter. Sampeyan saiki tak bedhek yang ngrono sumur gede iku mesti pecerane gede. Pecerane iku mambu. Tapi kue nandur mawar yo tetep wangi, nandur serai yo tetep wangi. Mbok ingoni lele yo tetep lemu. Dadi pangeran iso. Ora ana syaraté mawar iso wangi nak gak ditandur ning peceran. Tandur ning peceran yo tetep wangi. Serai ditandur ning peceran. Engko digawe kolak, digawe ngono yo tetep wangi. Tapi nak manusa ora iso barang kotor di manage. Pangeran wis tetep pinter. Artinya hasud itu tukaran terus di manage dadi apik ngrugekno setan tetep pangeran iso buktine peceran yang lahir subur, tletong kotor. Tapi dadi ternak, dadi napa penyubur ya apik, engko buahe mbok pangan. Kowe mangan kodhok iku jijik. Tapi nak pangeran ngakali kowe gampang pitik mangan kodhok ke mangan daging pitik. Terus. Dadi manusa nek sok cilik diguyu malaikat sampean. Di manusa akal-akalane gampang, welut dakok sapi deng. Mangan sapi mangan telek jiji, tapi welut dakok sapi deng welut. Yes, dadi manusa diputer sithik ngono. Ke mangan kotoran bareng keting patin mangan kotorane manusa digoreng bar. Artine pangeran, pangeran tetep pinter barang kotoro dimenet selesai. Lah koyo hasud, hasud itu kan wis menjamah ning dindi tapi dimenet pangeran dadi penyebaran Islam. Lalu jogeman protes pangeran jogeman, tapi hukum fikih tetap jalan. Nak takoki, hasud itu piye dosa? Peceran piye? Najis. Ngomong ngono tok, aja muni peceran ora ana gunane goblok kowe. Dadi wis muni najis, tapi aja muni ora ana gunane. Beda ya. Lah takoki hasud itu piye dosa? Tapi kowe aja muni gak ana gunane. Barokah hasud itu wong rusir-rusiran. Terus ana penyebaran napa? Islam. Mane Abdurrahman Dakhil ke Pelayu ning gone Kasablanka ya baru kaya terdesak. Tapi akhirnya dadi kerajaan ning napa? Kasablanka, dadi Maghribi. Maroko riyen napa? Maghribi. Mergo barate Mekah, barate Syam disebut napa? Maghrib. Mulane gara ana Syekh Kokulon cara wong Yogya jenenge Syekh napa? Maghribi. Mulane ning daerah Parangtritis ana makome Syekh Maghribi ning Tuban gara ana napa? Jadi Gus Maghribi kok loro. Lah Maghribi sak negara pira-pira disebut loro. Mergo anggere daerah Maroko disebut Maghribi. Masa Gus masa jenenge wong. Ya ora iku tukang juru kuncine ora jeneng ngger kulon disebut napa? Maghribi. Pira-pira mok loro. Ora 20 menit dadi. Paham ya dadi iki pentinge ngaji. Terus janjine apa iku mesti bener. Masalahe kowe kadang kesusu. Wong Kanjeng Nabi sing As-Shadiqul Masduq mau ngendikan Konstantinopel dibuka. Niku sampean kalau ke Turki di masjidnya itu di mimbarnya itu ada hadis sahih di riwayat Bukhari ditulis Lataf Tahunnal Konstantinia. Itu diriwayatkan Imam Bukhari zaman itu belum napa terjadi. Ratusan tahun sampai awal-awal zaman bener-bener nyata Turki dibuka mbek pangeran sinten? Fatih zaman pemerintahan napa Ottoman. Saiki wong senengane napa? Kesusu. Ana mboten kesusu nggih suatu saat tetep. Nggih wong Indonesia 600 tahun mun saiki wis kaya negara Islam. Wong tatonan yo mulutan, wong ra salat yo kaji. Wis pokoke Islam menangan ning Indonesia. Saking menangane wong kliru wae Islam, wong kliru wae Islam. Bingung pokoke ngadepi Islam. Kula sering ketemu ulama sak donya. Paling bingung ngadepi Islam Indonesia. Diarani fasik yo mulutan, tatonan yo kaji tapi ra salat kok gaya-gayane wis ra iso diduga. Lah engko sing salat terus itikaf terus kadang dia penyakit medit. Sing rapati salat lomo. Wes bingung pokoke Islam dunia ngadepi Islam Indonesia wis angel pokoknya saking pintere hukum kok saking pintere ngelah kok piye pokoke hukum. Dadi gak ana nah Islam ning Arab kan wis model yo ngger sunah Rasul wonge jenggote ngene carane cingkrang ini polanya sama Indonesia mboten. Carane sendakepe beda-beda, carane salat gayane beda-beda, carane wiridan. Wong tahlilan wong beda daerah nggih beda. Wis kondang tenan wong Islam Indonesia wis kondang tenan wis. Sampai pengamat do bingung. Kulo kan sering ketemu ulama-ulama Mekah, do bingung tenan ngadepi Islam Indonesia iku bingung tenan. Kulo nate digajel ulama Syiah. Nak gajel ngeten pokoke intine, Pak Bah. Syiah itu kan menurut Anda salah. Ya sudah, saya nanti masuk neraka karena saya sabu sohabah, misoi sohabat. Tapi Anda, umat Anda masuk neraka mergo buka aurat. Artinya gini ya, Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu Jube itu ahli sunnah. Tapi nak kon nutupi aurat, gak gelem. Akidahnya bener, tapi auratnya gak bener. Nak mau Mekah walian. Mbok ora salat lah yang nutupi aurat. Dadi bingung. Dadi maksudnya lah wong Indonesia tenang ya, wong ayu-ayu katokan cekak nggo rukuh traweh. Mulai coplok meneh katokan cekak mulai. Damai. Nak wong Arab ora salat lah brukut. Lan aku ngerti. Ya yo ben kowe sadar Islam Indonesia apa maksudnya paling bingung ngadepi aurat. Wes kiai sapa bingung. Lah anak roke jadi setuju dadi gampang. Jadi dia gak nganggep itu problem ya, jadi itu kan. Lho iya akidahe do sunni. Artis-artis yang blodor itu sunni apa enggak? Sunni, mbok sebut sahabat muni radhiyallahu anhu. Tapi nek kon nutupi aurat? Oh, iku rezekine, kon mikir ngene. Lah saya tuh curiga kenapa ndak bisa nutupi aurat? Apa jangan-jangan yo kiyene ruhin-ruhin niku. Pancen itu dianggap enggak masalah itu. Jadi enggak perlu ada solusi. Tapi memang aneh Islam ini. Tapi orang luar negeri ya aneh, wong karuan ra salat kok gaya pakaiane iffah brukut. Ha nah, sampean wong Iran sing ra salat itu brukut to? Brukut. Wong Mekah sing ra salat lah brukut. Wong Indonesia salat lah. Lotor lagi kok. Malah ora usah dadi pengamat. Tapi enake pengamat kan bingung lah ono sing bayari. Ini fenomena apa? Lung dekne dhewe cek takok kok ono sing bayari. Lah nek iso dadi rezeki, wong dekne dhewe cek takok kok. Di ono sing bayari, wis anyar rezekine. Paham gitu, terus ojo kesusu. Nggih, pokok intine pesen kula ngaji teng mriki, berdasar hadis sahih dan kenyataan tuh banyak janji Allah dan Rasul, ora kudu kasil sak niki. Kados Konstantinopel nggih dibuka setelah ratusan tahun, ya, semacam-macam lah. Kata saat ini, wau kan dawe akhirnya Islam nganti dok penjuru dunia. Nah, saat ini misalnya Islam dok Indonesia setelah sekian ratus tahun, saat ini mulai tenggine Australia. Teng Australia no kampung Ampel. Ngomongannya, gak ngomongan ala Suraboyonan. Nangge, teng Suriname gak ono wong serak, wong Seragen, wong Solotigo. Ini agamane yo dawe Islam. Yo rapati faham Islam tapi agamane Islam. Wong mbah-mbahe nopo Islam. Jadi nang Belanda tapi ngomongnya basa Jawa. Iya, gak bingung nak pengiran kersano ya. Neng Belanda tapi ngomongnya basa Jawa teng Suriname. Pengiran kersano iso wae. Saat ini teng Amerika itu malah kampung Maduro. Lo, iya gitu. Ya berita gembira, ya tenan deh. Nak teng New York kan pun enten toreko Naksabandia sih dipimpin Sheikh Hakoni, Sheikh Kabani nak bahasa ini. Niku toreko Naksabandia nyewa apartemen kan. Wiridan Naksabandia neng New York ribuan umat itu. Pinggir apartemen orang blotor-blotor sing terfong dojoban wiridan napa Naksabandia mlaku lho nak pangeran ning nyusuk ana tareka napa mlaku apa pangeran kersano wong kula nate teng Israel teng Tel Aviv yo ana masjid yo mlaku do mondok ning Madinah imam-imam masjid ning Tel Aviv mboten teng pangeran kersano wis malah gue mimbari ditulis ya nafsulah tak nati min zalatin aldi malah bisa kau lagi piye artinya kan nganti roh burda kan ngalim orang terima roh mau saya terdok roh burda pangeran jadi wayak bahwa illa ayuti manoboh nurah Allah aku gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya yang paling kasus itu di Swiss saja sama di Selandia Baru itu agak kasus karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah itu agak unik hanya di dua negara itu. Pertama ono Islam, yuk pertama itu juga Ahmadiyah. Jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain, loh kok nabinya satu, di sana dua. Perkarane pertama roh Islam itu Ahmadiyah, jadi rodok sial itu nasibnya. Untung belum banyak, jadi gak ono tandingan, ya memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah. Tapi Arab Saudi tegas, ya, yang Ahmadiyah kan gak boleh haji. Jadi kalau dia mau haji, nabinya harus dikurangi satu karena jadi oh itu agak itu agak mengganggu. Lalas yang pertama ono Islam Ahmadiyah. Jadi ini ku perkara, nanti ku rati perkara. Jadi kalau suwon jenengan ampun kesusu nggih tetes engko nak kesusu rapi khuliqal insanu napa min ajal saurihikum ayati fala tastajilu. Nah, ayatku tetap tak ketokno tapi ge aja kesusu. Ko sahabat itu ora kabeh menangi wuhan. Ya sahabat itu ora kabeh menangi napa futuhan.